أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى بالفرمان: الأعراب ma'ruf, al-Arab itu adalah orang-orang pedalaman, bukan orang kota. Sehingga harus dibedakan antara orang kota dengan orang-orang pedalaman. Bedanya apa? Orang-orang pedalaman biasanya berpindah-pindah, hidupnya di padang pasir, menyendiri-menyendiri di gunung. Ya, sehingga dari tabiatnya keras. Baik di negara Arab atau di luar, al-Arab itu orang-orang pedalaman. Ya, orang-orang Baduy, orang-orang yang hidupnya memang tidak mau bermasyarakat di kota. Berbeda dengan di pedalaman. Sehingga orang-orang Arab itu biasanya keras, kaku. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini asyaddu kufran wa nifaqo, lebih keras kekufurannya, lebih keras kemunafikannya, pun lebih keras, lebih sangat dan lebih keras kekufuran dan kemunafikannya. Wa ajdar alla ya'lam hududullah, dan mereka lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum Allah. Ya, jahil, bodoh, di padang pasir atau kalau di kita di pedalaman, siapa yang mau masuk ke dalam sana? Sehingga pantas mereka tidak mengetahui hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang Allah turunkan terhadap Rasul-Nya. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui dari, dan juga hakim, maha bijaksana. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan, ketika kekerasan, kekakuan ada pada orang-orang pedalaman, orang Baduy, maka Allah tidak mengutus seorang rasul pun dari kalangan mereka. Fi ahlil bawadi lam yab'atullah minhum rasula. Allah tidak mengutus dari kalangan mereka seorang rasul. Wa inna makanat al-bi'thah fi ahlil qura. Allah utus seorang rasul pada ahlil qura. Ahlil qura ya, seperti Mekah, Taif, Madinah, Yaman. Ini maksudnya qura. Qura itu yang ditinggali oleh manusia, kampung, pemukiman. Pemukiman biasanya interaksi antara satu dengan yang lainnya ada, saling menjaga adab, saling membantu, saling menolong. Sehingga Allah utus di ahlul qura, bukan ahlul badiyah, bukan orang-orang Baduy, orang-orang pedalaman dari padang pasir yang menyendiri hidupnya. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman: wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Tidaklah kami mengutus kepada kamu, wahai Muhammad, sebelum kamu kecuali rijal, beberapa lelaki yang kami berikan wahyu kepada mereka, min ahlil qura, dari kalangan ahlul qura. Ahlul qura itu maksudnya apa? Orang-orang yang di pemukiman, bukan orang yang menyendiri, menyempil, jauh, menghindar dari manusia. Di padang pasir, mungkin di padang pasir sendirian sama keluarganya. Dan orang-orang seperti asyaddu kufran wa nifaqa, lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya, dan lebih nam pantas mereka tidak paham tentang batasan-batasan hukum-hukum Allah. Nah, tilkal hadiyatul rasul sallallahu alaihi wasallam radha alaihi adhafan hatta radhiya. Nah, diceritakan laqad hamamtu alla aqbal hadiyah illa min Quraisy, sungguh-sungguh aku tidak menerima hadiah kecuali dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini tinggalnya di mana? Di Makkah. Ya, Al-Saqafi, Al-Ansari, Al-Dawsi, mereka tinggalnya di mana? Makkah, Taif, Madinah, Yaman. Orang-orang yang tinggal di pemukiman, ya, biasanya akhlak, nah, interaksi, pergaulan, komunikasi dan lain sebagainya baik secara umum, secara umum. Walaupun ya ada juga yang keras kaku, tetapi secara umum ahlul qura di sini beda dengan ahlul bawadi, sehingga harus dibedakan. Ahlul qura orang-orang yang di pemukiman seperti Mekah, Taif, Madinah, Munawwarah, Yaman, itu orang yang kebanyakan berinteraksi. Tapi beda dengan al-A'rab. Ya. Sampai masalah mencium anak. Mencium anak orang-orang Baduy ya enggak. Ada suatu hari, ini masih menceritakan bagaimana sikap orang-orang pedalaman, orang-orang Baduy. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala an, qadiman azam min al-A'rab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari orang-orang Arab Baduy datang kepada Rasulullah SAW. Fakalu, maka orang-orang pedalaman itu bertanya, atuqabbilu nasibianakum, wahai Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kalau tidak, iya. Kalau lakunna wallah ma nuqabbil, kami demi Allah tidak mencium anak-anak kami. Nah ini, kalau orang kalau bapak atau ibu jarang mencium anak-anaknya, berarti orang Baduy ini keras sama anak, kasar, hati-hati. Nah biasanya gitu ya, dibiarkan anak-anaknya, nggak dididik. Beda dengan orang-orang memang berinteraksi, tinggal di suatu daerah, pemukiman, negeri, tempat. Maka kata Rasulullah SAW, wa amlaku an kana Allah naz'a minkumur rahmah ay min qalbika ar-rahmah. Nah, dan aku khawatir apakah Allah Subhanahu wa taala telah mencabut dari diri-diri kalian itu kasih sayang. Artinya hatta kepada anak-anak, kenapa enggak dicium, kenapa enggak disayang anak-anaknya? Kasar, kaku. Nah, demikianlah keadaan orang-orang pedalaman seperti itu. Baik di negeri Arab maupun di negeri yang lainnya, biasanya orang-orang pedalaman seperti itu. Keras dan kaku. Maka Al-Imam Sa'di rahimahullah yaqul Arab Allah berfirman Al-Arab hum sukanul badiyah wal barari, mereka penghuni lembah, pedalaman, padang pasir, jauh menghindar dari manusia. Orang-orang seperti ini apa? Lebih keras kekufurannya, kemunafikannya dibandingkan al-hadirah. Hadirah itu apa? Orang-orang yang tinggal di kota, orang-orang yang tinggal di pemukiman. Nah, dibandingkan kekufuran orang-orang baduy, orang-orang yang ada di padang pasir atau menjauh. Nah, secara hukum asalnya, ya, mereka lebih keras permusuhan, kekufuran, dan kemunafikan dibanding dengan orang-orang yang tinggal di pemukiman, di kota, atau yang semisalnya, dari kekufuran dan kemunafikan. Nah, wadzalika li asbabin katsirah, kata Imam Sa'di rahimahullah, yang demikian ada beberapa sebab yang banyak kenapa orang-orang baduy itu, orang-orang pedalaman itu, orang-orang baik di negara Arab maupun negara-negara yang lain yang biasanya menghindar dari pemukiman yang ada. Nah, kenapa? Hum ba'idun an ma'rifati syara'i diniyah wal amal wal ahkam. Mereka jauh, jauh dari syariat agama. Ya, karena ya biasanya pengajar-pengajar, kiai atau ustaz, ya biasanya di kota, di pemukiman. Ya, jarang, mungkin ada, tapi jarang yang masuk ke baduy, ke pedalaman, ke padang pasir. Ada, walaupun ada, tapi ya jarang. Tidak seperti di pemukiman, banyak nasihat, adab, akhlak, agama. Ya, ada. Ini apa sebab, di antara sebab yang pertama, karena mereka jauh dari ma'rifat agama, tidak mau mengetahui agama, atau jauh dari pengetahuan agama, amalan atau hukum. Fahum ahra wa ajdar, dan mereka lebih pantas, ya mereka lebih pantas, lebih wajar, lebih pantas tidak mengetahui hukum-hukum yang Allah turunkan dari perkara iman, ahkam, perintah dan larangan dari Allah. Bikhilafil hadirah, berbeda dengan orang yang tinggal di pemukiman, di kompleks, di daerah, di warga. Ya, innam aqrab la ya'lamu hudud ma anzalallahu 'ala rasulih. Mereka lebih dekat di dalam mengetahui hukum-hukum Allah, apa yang Allah turunkan terhadap Rasulnya. Naam, yahadithuhum bisabab hadzal ilm wa tasawurat hasanah wa iradatul khair alladhi ya'lamun ma la yakunu fi al-badiyah. Orang-orang yang tinggal di pemukiman, ya seperti tadi apa yang dikatakan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka kalau dahulu mereka tinggal di Mekah, di Taif, di Madinah, di Yaman. Ya. Nah, mereka lebih apa? Lebih baik akhlaknya, adabnya, perilakunya. Berbeda dengan yang di pedalaman, berbeda dengan yang di padang pasir yang jauh menjauh. Ya. Naam. Wa fi min lathaf at-tab' al-inkar zay ma laysa fil badiyah. Dan di dalam orang-orang yang tinggal di Sukan Al-Hadirah yang ada di perkotaan, ya biasanya lebih tabiatnya lebih lembut, tunduk, berbeda dengan yang ada di pedalaman, di baduy, jadi sunnah ahli iman, ya orang-orang yang ada di perkotaan, ya, di pemukiman, biasanya mereka apa? Berteman dengan ahli iman, berinteraksi, khairatun akthar min ahli al-badiyah, berinteraksi dengan orang-orang yang baik yang lebih banyak dibanding dengan orang-orang baduy, orang-orang pedalaman. Walidzalikanu ahralil khair min ahli al-badiyah. Oleh karena itu mereka orang-orang yang tinggal di perkotaan kebanyakan apa? Nah, lebih pantas ya. Nah, kepada kebaikan daripada dibanding dengan ahlul badiyah, orang-orang badu. Wa in kana fil badiyah wal hadirah kufar wa munafiqun, walaupun keduanya sama. Mau di baduy, mau di pedalaman, padang pasir atau di hutan atau di mana, orang-orang baduy, orang-orang pedalaman. Atau di kota, walaupun juga sama, ada kejahatan, ada kekufuran, ada kemunafikan, masing-masing ada. Antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, walaupun ada. Tetapi, orang-orang badu, orang-orang pedalaman, orang-orang nam, ya, badu ini mereka lebih keras kekufuran dan kemunafikannya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di perkotaan. Wa min dzalika anna al-a'rab ahras 'ala al-amwal wa ashah fiha. Juga al-a'rab, orang-orang badu, orang-orang pedalaman, orang-orang yang ada di padang pasir atau yang di yang menjauh dari perkotaan, mereka lebih keras, rakus dan serakahnya terhadap harta. Walaupun juga ada di kota juga rakus juga ada. Ya. Nah, ada tetapi nah, tetap Allah Subhanahu wa taala nah menceritakan tentang mereka bahwasanya mereka nah lebih keras dari segi kekufuran, kemunafikan, sehingga hati-hati ya dari segi tabiat ya. Nah, orang-orang badu, orang-orang pedalaman lebih keras tabiatnya karena mereka tidak mengetahui syariat. Kenapa ya? Jarang orang-orang yang memberikan nasihat, walaupun ada. Dan lebih jauh, semakin jauh dari masyarakat, semakin jauh dari pemukiman, menyempil sendirian, ya. Nah, maka ini juga semakin, pada dasarnya semakin keras kekufuran dan kemunafikannya. Nah, walaupun di kota, di pemukiman juga ada, tidak menutup kemungkinan ada juga. Allah alimun hakim, Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Alim biman yastahiqa ya'lamul iman wal ilm. Allah maha mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan iman dan ilmu. Hakim, ya, menempatkan suatu pada tempatnya. Fi maqasama baina ibadih. Allah Subhanahu wa taala Hakim, Maha bijaksana, memberikan bagian dari hamba-hambanya dari ilmu, kebodohan, keimanan, kekufuran, kemunafikan. Dan Allah tidak ditanya, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat seperti ini? Kenapa? Tidak ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat demikian. tetapi makhluk, manusialah yang ditanya. Ya, karena ada hikmah di balik itu semua. Laisa lamma yaf'al ilmi wa hikmatih. Karena ilmunya Allah, hikmahnya Allah di balik itu semua. Naam. Ini bagaimana orang-orang Baduy seperti itu, orang-orang. Artinya bukan hanya di Arab ya. Di semua seluruh dunia orang-orang pedalaman seperti itu biasanya. Naam, Allah al-musta'an, sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillah. Rabbil alamin.